Maka 40 tahun hidup di dunia, 60 tahun hidup di dunia ini menentukan kualitas kita abadi loh. Sehingga jangan anggap hidupnya yang pendek ini sementara karena menentukan kualitas kekekalan kita setelah ini. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario. Sebelum menggali lebih jauh, tadi Bapak mengatakan mengenai sebuah kata yaitu jiwa, Pak. Ya. Boleh saya mohon Bapak menjelaskan lebih detail mengenai konsep apa itu sebetulnya jiwa? Saya tidak kompeten untuk berbicara lebih rinci tentang itu. Hanya yang saya mau ajak rekan-rekan melihat adalah bahwa raga kita beda. Tetapi setiap raga ini diisi dengan jiwa-jiwa mulia yang dipilihkan Tuhan untuk masuk di dalam raga ini. Kita membedakan perlakuan kita kepada orang karena kita melihat raganya. Tuhan melihat jiwanya. Sehingga manusia yang baik, yang mengerti perilaku Tuhan dalam menilai manusia, akan menilai jiwanya. Sehingga kesimpulannya, kita semua adalah jiwa yang sedang hidup di alam raga. Maka jangan pernah minder karena apapun raga yang kita miliki. Tetapi berbahagialah karena kita diberkati jiwa yang baik. Super sekali Pak Mario, super sekali. Baik, saya tertarik sekali dengan pembicaraan Bapak yang mengatakan kalau satu, jangan pernah minder terhadap raga yang kita miliki. Ya. Tapi sebagai manusia, kadang tanpa sadar, kita melakukan hal-hal menjudge atau berbicara dengan seseorang hanya karena look-nya saja, raganya saja. Lalu, saya memiliki dua pertanyaan, Pak. Ya. Yang pertama, apakah saat itu sedang terjadi, sebagai jiwa kita lantas mendapatkan semacam rapot begitu? Lalu yang kedua, bagaimanakah proses penghitungan rapot itu dan kapan? Kapan hari perhitungan itu terjadi? Betul, Pak. Kapan hari perhitungan itu terjadi? Seperti saya tokoh agama saja ya, saya bertanya. Tetapi tidak, siapapun yang berpikir logis akan tahu mengenai kapan terjadinya hari perhitungan. Kapan hari perhitungan terjadi? Jangan risaukan kapan hari perhitungan itu terjadi, karena hari perhitungan telah terjadi dan menjadikan Anda apa adanya sekarang. Malaslah makanya, rajinlah makanya, pandailah, ahlilah. Maka orang-orang yang hidupnya baik, itu kebaikan hidupnya adalah hasil dari perhitungan yang telah terjadi dan terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Mengapa kita mengabaikan perhitungan hari ini hanya karena kita percaya ada perhitungan nanti? Perhitungan nanti itu adalah perhitungan terakhir yang bersambung setiap hari ke perilaku kita hari ini. Hari perhitungan telah terjadi setiap hari dan orang-orang yang hidupnya baik telah dihitung karena kebaikannya. Orang-orang yang hidupnya belum baik dihitung karena yang perlu diperbaikinya. Jadi sadarlah bahwa bahkan masa depan itu datangnya dalam potongan hari. Tahun 2015 itu tidak datang mendadak, bruk, itu langsung 2015 ya. Datangnya dalam bentuk hari Senin yang harus kita isi dengan kemuliaan pribadi. Hari Selasa yang kita isi dengan pelayanan yang menggembirakan pelanggan. Coba. Hari Rabu yang berisi pengabdian kepada atasan. Coba. Terus, hari Kamis yang diisi dengan kasih sayang kepada keluarga. Orang seperti itu sudah tidak usah merisaukan perhitungan. Dia telah dihitung dengan sangat baik. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Kita akan break sejenak Pak, walaupun sebetulnya masih begitu banyak hal-hal yang ingin dibahas. Tapi apa boleh buat, karena kita harus break, maka kami akan segera kembali pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Maria Teguh, Golden Ways. Nanti, sebetulnya sudah tidak usah khawatir mengenai kualitas yang dicapainya nanti. Semua orang-orang yang memperbaiki kehidupannya itu selalu berfokus pada yang bisa dilakukannya sekarang.

dalamkanlah kecintaan Anda pada pekerjaan Anda, lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali. Terima kasih banyak Pak Mario, thank you very much. Demikianlah episode hari ini. Pemirsa, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat Indonesia yang super yang telah hadir bersama-sama dengan kami di studio. Kita jumpa lagi minggu depan, tentunya hanya di Mario Teguh, Golden Wings.